gawe ngali sumur makanya ken nudi ima hiuk itu sesat umur sokila kanai bahala kacok kono kosok panjang tangkal haur luhur gunung sono mono sono nganjang sediwaro ngadono kundung ABG aki aki bedegong ABG masih seset tuang koong ABG aki aki bedegong ABG boga panyakit ngabohong para ayam kubak katung niup hawu di geberang isuk jentul sungai jentul biru jadi bandulan ABG boga panyakit